Jreng. Ada maramati mulio si tilungo pasar babi mati semara mendem do re mi sol la jenang tata ke ala ke yo mire mire tahu tempe na rasane. Waktu terang bulan, udara bersinar terang. Teranglah sekali di kota lah Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang. Datang kawan saya, Om Cucu itu namanya. Kita soraklah bersorak. Taksi Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut sama Bapak. Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindakan Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Bawa gitar keroncong piola, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tepi laut. Tanjung Perak tepi laut. Seneng-seneng kabeh. Gue gitar juga ada yang kono. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka